ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم نفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام ورحمة الله ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pelajaran kita saat ini judulnya Sumpah Palsu dari Hizbah, dari Ustadz Aris. Jadi saya berharap untuk diperhatikan dengan benar-benar ini, dan kita berusaha untuk bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mengamalkan atau mengerjakan isi dari pembahasan kita di sore yang berbarokah ini, insya Allah. Dan tidak lupa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Insyaallah di sore yang berbarokah ini, ibu-ibu, kita akan membahas tentang sumpah palsu. Karena terutama di Indonesia, di kaum muslimin pada umumnya, sangat tersebar sekali masalah sumpah ini. Di mana-mana kita sering dengar, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit swear dah sambil geledek. Kalau di Jakarta, swear dah sambil geledek. Atau sedikit-sedikit udah demi hidup saya dah. Jadi sangat umum sekali gitu, sangat mudah sekali orang-orang Islam zaman sekarang itu mengucapkan kata sumpah. Bahkan apalagi kalau orang Arab itu kalau ngomong itu wallah, sedikit-sedikit wallahi. Saya pernah dulu teringat pas masih belajar di Libya tidur, langsung dosennya bilang wallahi sarmika minan nafizah, katanya gitu. Ya Allah, ntar kamu saya lempar dari jendela, dari lantai 7. Sedikit-sedikit orang Arab kalau ngomong wallahi. Jadi perlu kita tahu ini kewajiban-kewajiban seseorang kepada sumpah. Apa kewajiban kita di dalam sumpah tersebut supaya kita benar-benar memperhatikannya. Dan insya Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf tadi yang saya minum saya punya siapa apa-apa. Ya? Tua, dikasih tua. Takut mau teh, itu kan putih, itu kuning, Ustaz. Terima kasih, Bu. Jadi perlu kita ketahui juga sebab-sebab orang bersumpah. Kenapa kok zaman sekarang ini mudah sekali orang bersumpah? Kenapa? Karena yang pertama itu sudah menyebarnya kebohongan. Di mana-mana sekarang kita susah membedakan mana orang jujur dan mana orang yang pembohong. Susah sekali. Ustaz-ustaz juga sering nipu-nipu di mana-mana. Pakaiannya jubah, pakaiannya topi, tapi menipu. Jadi di mana-mana sekarang kita susah sekali membedakan mana orang jujur dan mana penipu. Jadi orang itu supaya cepat dipercaya semakin bersumpah. Dan semakin seringnya bersumpah, jadi sumpah itu satu hal yang biasa. Ini yang pertama penyebab orang sering bersumpah. Perlu juga kita saling mengingatkan. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong itu membawa kita kepada dosa, dan dosa akan menggiring kita ke neraka. Jadi, kemudian yang kedua juga penyebab orang bersumpah itu sudah ringannya keagungan Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala kalau disebut sudah enggak takut. Di hati orang-orang mukmin, di hati orang-orang muslim, nama Allah Subhanahu wa taala sudah enggak agung lagi. Jadi hal-hal yang sepele pun demi Allah. Hal-hal yang padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wala tuti' kullu hallafin mahin. Janganlah kamu, di dalam surah Al-Qalam, janganlah kamu taat atau patuh kepada orang yang terlalu sering bersumpah. Jadi dilarang terlalu sering bersumpah. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ihfazu aymanakum. Jagalah oleh kalian sumpah kalian. Jadi jangan terlalu sering bersumpah. Kata Imam Syafi'i, ma qasamtu fi hayati barron au fajiran tauqiran lillahi azza wa jalla. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah bersumpah di dalam hidup saya, walaupun saya benar, walaupun saya bohong, tidak pernah sama sekali bersumpah, kata Imam Syafi'i, tauqiran, sebagai keagungan, sebagai penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita pelajari di sore yang berbarokah ini insyaallah, kewajiban-kewajiban seseorang terhadap sumpah. Nah, jadi perlu kita tahu juga. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu pembagian atau macam-macam sumpah, karena sering kan, saking seringnya orang bersumpah. Kalau di TV kemarin saya tonton, ada sumpah pocong namanya. Sumpah pocong, ibu-ibu mungkin tahu sumpah pocong. Apa namanya? Saking umumnya sudah kata sumpah, pejabat juga kalau mau itu disumpah. Disumpah semua. Jadi sumpah yang pertama itu namanya yami al-yamin al-lagu, atau kalau bahasa Indonesianya sumpah keceplos mulut. Sumpah yang tidak disengaja, karena sudah terlalu sering, sudah terlalu ringan, terutama orang Arab terlalu sering bilang wallah, itu hal yang biasa bagi mereka. Bercanda pun wallah, main-main pun wallah, semua serba wallah. Jadi itu dinamakan sumpah keceplosan. Di Indonesia juga sering. Ya. Nah, demi Allah dah, saya enggak pernah. Jadi ini namanya sumpah yang tidak disengaja, yang tidak diniatkan di dalam hati kalau kita memang ingin bersumpah. Tidak ada pernah niat, cuman karena terbiasa. Nah, ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullah billagwi fi aymanikum. Di dalam surah An-Nisa, Allah tidak akan menghukum kalian, tidak akan mengazab kalian dengan sumpah yang tidak disengaja, bil-lagwi, atau dengan sumpah yang bermain-main, yang tidak disengaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita, tidak apa-apa kalau sumpah yang keceplos. Tapi sebaiknya jangan, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, Abu Ja'far As-Sadiq namanya, sahabatnya Rasulullah, Abu Ja'far As-Sadiq, beliau itu kalau dengar orang bersumpah, idza qala ahadun amamahu wallah ihmarra wajha, apabila seseorang bersumpah di depannya, mukanya langsung merah, langsung cemberut, enggak senang kalau orang bersumpah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarang main wallah. Jadi sebaiknya walaupun tidak berdosa, walaupun tidak ada larangan, tapi rasa agung kita, mengagungkan kita kepada Allah, sebaiknya jangan kita bersumpah kepada hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yamin fil bai' manfaqatun lis-sil'ah wa madhhabatun lil barakah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersumpah, kata Rasulullah SAW, ketika jual beli memang cepat melakukan barang, tapi menghilangkan berkah dari jual beli kita. Apalagi kalau ditambah sumpahnya bohong lagi. Nah, insya Allah ntar kita bahas kewajiban terhadap sumpah. Jadi kalau kita bersumpah ketika berdagang, itu menghilangkan berkah. Ini kalau dia jujur. Belum kita membahas kalau dia bohong. Kalau dia jujur saja, berkah dia jual beli itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Madhhabatun lil barakah, menghilangkan keberkahan ketika jual beli. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada namanya al-yamin al-ghamus. Nah, ini sumpah palsu. Sumpah palsu ini, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ingat sekali kalau sumpah palsu itu adalah min kabairiz dunub, salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertobat, kalau dia berhenti dan menyesal. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata firman Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan orang-orang munafik. Wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Orang-orang munafik zaman dulu, di zaman Rasulullah, bersumpah atas kebohongan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu kalau yang dia sumpahkan itu bohong. Sifatnya orang munafik zaman dulu. Jadi bersumpah dalam kebohongan itu adalah salah satu cara atau kelakuannya orang-orang munafik. Jangan sampai kita meniru bersumpah dalam kebohongan. Wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka bersumpah atas kebohongan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu kalau itu bohong. Jadi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, man halafa wa huwa kadhibun, man halafa billahi wa huwa kadhibun, liyaqta'a malu imri'in muslim, laqiya Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun 'alaih. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih bahwa siapa saja yang bersumpah kemudian dia berbohong, di dalam sumpahnya dia bohong, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengambil harta orang Islam yang lainnya. Karena debat, rebut sesuatu, dia sumpah-sumpahan kalau ini punyanya, padahal dia tahu kalau itu bukan punyanya. Sering kan, Bu? Ibu-ibu ini sering sekali. Maka besok kalau dia mati, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan sangat murka kepadanya. Akan sangat marah kepadanya. Jadi cukuplah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sangat murka, sudah sangat marah, cukuplah sebagai dosa bagi mereka yang suka bersumpah dengan sumpah palsu. Apalagi sekarang ini di TV, di pejabat, sumpah semua. Tapi mereka mengabaikan saja sumpah tersebut. Orang-orang pemimpin, saya tidak mengatakan semua ya, sebagian dari mereka mengabaikan sumpah. Jadi padahal sumpah ini sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sumpah palsu. Tadi yang pertama sumpah bercanda, keceplos. Yang kedua, sumpah palsu. Yang ketiga, sebenarnya ibu-ibu ya, pembagian sumpah itu saya baca di kitab yang lain 3. Baca di kitab yang lain juga 3, tapi nomor 3-nya berbeda. Yang di sini nomor 1 sama nomor 2 sama, sumpah palsu dan sumpah sengaja. Yang di sini sumpah palsu dan sumpah sengaja. Yang nomor 3-nya beda. Jadi kalau kita gabungkan jadi 4. Jadi 4. Yang ketiga, sumpah al-yamin al-mu'tamadah. Sumpah yang kalau kita melanggarnya hukumannya bayar kafarah. Bayar kafarat namanya. Bayar denda. Ini sumpah yang ketiga. Jadi kita bersumpah demi Allah dah, saya enggak akan tidur di rumah mertua misalnya. Berat tidur di rumah mertua. Ntar diomel. Demi Allah dah, saya enggak akan tidur di rumah mertua. Malah karena satu ketika tidak disengaja tidur juga di rumah mertua. Jadi itu harus bayar ganti rugi. Harus bayar denda. Karena sudah melanggar nama Allah. Dia bilang demi Allah dah, saya gak akan libur sholat di masjid. Enggak sholat di masjid. Berarti sama manajer ya? Nazar, janji. Berjanji sama seorang, demi Allah dah besok kamu saya kasih uang 10.000. Taunya enggak. Ini harus bayar denda. Dendanya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imu nabi min awsati fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsat ma tut'imuna bihi fakaffaratu it'amu 'asharati masakin aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanakum idza halaftum. Jadi tebusannya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengucap nama Allah, bersumpah, bernazar, berjanji dengan nama Allah ya. Kalau janji yang biasa ya sama teman mungkin atau apa, itu bukan janji namanya, niat. Insyaallah dah besok saya puasa hari Kamis. Nah itu mah niat. Tapi kalau dia bilang wallahi besok hari Kamis demi Allah dah saya puasa, nah ini nazar, janji. Malah hari Kamis sakit, gak sempat puasa atau kerja. Tapi kalau mengucap insyaallah, misalnya dia bilang demi Allah dah saya puasa hari Kamis insya Allah, itu tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man halafa faqala insya Allah faqad istunia alaihi. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang bersumpah kemudian dia membaca insya Allah setelahnya, karena insya Allah artinya ya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kalau Allah Subhanahu wa taala kepingin, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka apa? Maka itu sumpahnya itu dihapus, kata Rasulullah. Dihapus. Tapi langsung kata insya Allahnya. Enggak setelah 2 hari. Insyaallah, demi Allah besok mau sedekah. Besoknya enggak. Lupa insya Allah. Tidak bisa. Ya, kalau sudah lama waktunya tidak bisa. Jadi fa di dalam kalimat faqala insyaallah di dalam hadis tadi ada huruf fa. Kalau di dalam bahasa Arab fa itu artinya langsung. Ja'a Muhammad, faja'a Ahmad. Datang Muhammad, langsung setelahnya datang Ahmad. Itu artinya fa kalau di dalam bahasa Arab. Jadi Rasulullah bilang faqala, langsung setelahnya dia membaca insyaallah. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi, hukuman atau denda bagi mereka yang melanggar sumpahnya itu yang pertama harus ngasih makan 10 orang miskin. 10 orang. Jadi jangan main-main nih Ibu. Kalau ngasih, kalau biar enggak mudah orang nyebut demi Allah itu. Biar enggak mudah. Kemudian yang kedua, fakaffaratuhu it'amu 'asyarati masakin. Kemudian yang kedua adalah membebaskan budak. Au kiswatuhum dulu, 10 ngasih baju 10 ke orang miskin. Kalau enggak mau ngasih makan berat misalnya, kasih baju yang bisa menutup aurat untuk sholat 10 orang. Kalau baju sembarangan, bukan baju sembarang, baju singlet mah 2000 harganya satu di pasar itu. Enggak baju, boleh. Baju. Harus mukena. Mukena yang dipakai sholat. Ya, bukan baju. Bukan baju biasa. Ya. Kemudian au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak zaman dulu. Berapa orang? Satu. Satu orang budak. Ini hukuman kalau kita melanggar sumpah. Sumpah. Faman lam yajid. Nah, tapi ada setelah ayat-ayatnya setelahnya apa? Faman lam yajid. Kalau dia tidak mampu. Jadi syaratnya kalau dia enggak mampu ini yang tiga. Udah pilih. Makan, ngasih makan berat. Ngasih baju lebih berat. Bebas budak juga lebih berat lagi. Kalau di India, mohon maaf ibu-ibu, masih ada budak sekarang. Harganya 20 juta. Bebaskan satu orang budak. Jadi Islam itu tidak apa namanya, tidak suka dengan perbudakan, kurang apa namanya, tidak mau kalau manusia jadi budak. Jadi setiap hukuman-hukuman sedikit harus dibayar dan pembebasan budak. Di dalam Islam banyak sekali hukuman-hukuman yang harus ditebus dengan membayar budak. Karena Islam ingin membebaskan manusia. Jadi yang ketiga, faman lam yajid. Kalau dia tidak mampu, puasa tidak, kasih makan dan sebagainya tadi tidak mampu, diganti dengan 3 hari berpuasa. Faman lam yajid fasyam thalathati ayyam. Maka 3 hari berpuasa. Jangan pilih-pilih. Aduh, kalau kasih makan berat. Berapa sih paling 1 bungkus 5.000? BBM naik sekarang. 7.000. 7.000 kali 10, 70.000. Min ausat, dari makanan pertengahan yang kita makan. Jangan lauknya toge doang. Jangan sayurnya toge doang. Jadi yang dari pertengahan, ayam juga jangan terlalu tinggi, telur lah. Yang dari pertengahan yang kita makan. Tapi kalau ibu-ibu yang kaya ya makannya ikan, ayam, sama sebagainya. Ya bagus ayam. Jadi min ausaf, dari pertengahan yang kita makan. Kalau tidak mampu melakukan itu, fasyam. Kalau tidak mampu syaratnya, fasyam thalathata ayyam. Berpuasa sebanyak 3 hari. Enggak berani saya mengatakan berturut-turut karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan berturut-turut. 3 hari. Iya. Fasyam. Biasa bisa selang-seling. Ya. Iya, saya enggak berani mengatakan iya, Bu. Insyaallah. Ntar besok ya kalau ketemu saya kabari insyaallah. Fasyam thalathata ayyam, berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanakum. Itu adalah tebusan bagi nazar atau bagi sumpah kalian. Supaya kalian enggak main-main lagi dalam sumpah. Wahfadzu aymanakum, kata Allah. Jaga oleh kalian sumpah kalian. Jadi hati-hati kalau main sumpah, jangan sembarang sebut. Kemudian yang terakhir, sumpah yang terakhir adalah sumpah al-masyru'ah, al-yamin al-masyru'ah. Sumpah yang kita dianjurkan untuk bersumpah. Nah, kapan itu? Di saat kita dianjurkan untuk bersumpah, kalau kita menjelaskan masalah-masalah agama misalnya. Demi Allah, ibu-ibu, orang muslim yang taat kepada Allah akan masuk surga insyaallah. Jadi usahakan ada kata demi Allah. Demi Allah, ibu-ibu, besok setelah kita mati kita akan dibangkitkan lagi. Supaya lebih menakutkan. Ini namanya sumpah asy-syar'iyyah, sumpah yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah di dalam masalah tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul i wa rabbi." Orang-orang kafir bergurau, berkata, "Kita enggak akan dibangkitkan. Ketika mati, kalau udah mati ya jadi jamur, udah mati. Gimana mau bangkit, orang kita udah jadi tanah, udah dimakan ulat, udah dan sebagainya." Apa kata Rasulullah SAW? Qul, apa firman Allah di dalam Al-Quran kepada Rasulullah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, i wa rabbi, demi Tuhanku. Jadi Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk bersumpah dalam kebenaran, dalam hal-hal agama. Jadi diperbolehkan untuk bersumpah, kamu akan dibangkitkan demi Allah, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Di dalam riwayat Imam Bukhari juga Rasulullah SAW dalam hadis bersumpah, la wa muqallibal qulub. Enggak, saya enggak pernah demi zat, demi Allah yang membolak-balikkan hati, kata Rasulullah. Jadi bersumpah dalam kebenaran itu masyru', diperintahkan memang kalau mampu, supaya lebih meyakinkan, lebih menekankan. Ini pembagian sumpah. Nah, sekarang ini kita akan masuk kepada kewajiban-kewajiban kita kepada sumpah. Supaya kita benar-benar ini kalau bisa dihafal, ibu-ibu. Bisa diingat betul. Yang pertama, kewajiban kita kepada sumpah itu adalah yang tadi. Jangan terlalu mudah bersumpah. Jangan terlalu sering bersumpah. Usahakan seperti katanya Imam Syafi'i tadi, la ahlif billahi fi hayati baron au fajiran tauqiran lillahi azza wa jalla. Saya tidak pernah bersumpah, kata Imam Syafi'i, selama hidup saya, ketika benar maupun ketika salah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Idza dzikrullah wajilat qulubuhum, di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kelakuan orang-orang mukmin kalau nama Allah disebut, gemeter hatinya, takut, enggak sembarang menyebut nama Allah. Jadi Imam Syafi'i tidak mau bersumpah. Jadi kita berusaha untuk tidak bersumpah sebisa mungkin, terutama bagi para pedagang. Takut nggak percaya? Iya. Gimana Ustaz? Kita bersumpah tapi takut orang itu nggak percaya kita ngomong, kita sumpah misalkan, biar supaya orang itu percaya bahwa seperti bisa terjadi apa. Iya. Itu gimana tuh kalau begitu? Kalau dalam kebenaran nggak apa-apa, ibu-ibu. Tapi gak, sebaiknya. Ya misalnya ini benar, ya, tapi orang itu takut nggak percaya sama kita, ya, kita sumpah. Iya. Tapi perlu diingat, ibu-ibu, kalau kita bersumpah dalam kebenaran, itu akan membawa kita kepada sumpah dalam kesalahan. Kalau orang yang dalam benar, di saat benar, dia saja tidak mau bersumpah. Bersumpah, coba sumpah. Kamu kan benar, kalau kamu benar coba sumpah. Saya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya takut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bersumpah. Dalam hal sepele aja bersumpah. Benar, enggak mau. Ya, misalnya ini, misalnya Bu, kita, saya enggak mau bersumpah, saya misalnya. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, apakah saya akan bersumpah ketika bohong? Ketika benar aja saya enggak mau? Tentu sangat tidak mungkin saya akan bersumpah dalam kebohongan. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri, menjaga diri dari bersumpah, walaupun di saat benar, itu dijamin insya Allah tidak akan bersumpah, apalagi di saat bohong. saya tidak mau bersumpah. Jadi kalau orang yang sudah bersumpah, dikit-dikit juga harga barang. Nah, demi Allah dah. Ini demi Allah dah, aman. Dikit-dikit belum juga pasti udah demi Allah. Ntar orang ini akan terbiasa untuk bersumpah. Enggak takut lagi. Biasa. Tapi pada dasarnya itu. Walaupun benar, jangan bersumpah. Ya, sebaiknya. Sebaiknya. Tapi kalau benar, bersumpah, ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa insya Allah. Tapi jangan dibiasain. Tapi dibiasakan. Jangan dibiasakan. Iya. Ya. Jadi orang yang tidak mau bersumpah ketika dia benar saja tidak mau, insya Allah ketika dia salah pun tidak akan pernah mau bersumpah. Jadi kalau bisa kita menjaga diri kita dari bersumpah dengan cepat. Tapi kalau mazhabnya Imam Az-Zahiri namanya ibu-ibu, beliau itu sering bersumpah. Pas ditanya kenapa sering bersumpah, Allah Subhanahu wa taala aja menyuruh kepada Rasulullah bersumpah ketika benar. Qul i wa rabbi, katakanlah demi Tuhanku. Rasulullah juga bersumpah, la wa muqallibal qulub, di dalam sahih Imam Bukhari. Tidak, demi zat, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kalau sudah benar-benar benar, ya insyaallah enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada sumpah yang kedua perlu diingat sekali lagi ibu-ibu, ini yang kedua penting sekali. Jangan sekali-kali bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Demi Allah atau demi keagungan Allah, demi nama Allah atau sifat Allah atau nama-namanya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu gak apa-apa. Demi Allah. Jangan sekali-kali bersumpah kecuali dengan hal ini. Nah, sekarang di band aja sumpah sekarang ungu. Tahu ibu-ibu, dan demi waktu. Nah, dan demi waktu. Itu gak boleh ibu-ibu. Tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man halafa bighairillahi faqad asyrak au kafar. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah syirik. Telah syirik atau kafir. Jadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal-hal yang main-main. Kalau di Jakarta seperti tadi sedikit-sedikit suarda, swear sambil geledek. Swear sambil geledek. Atau wahayati, demi hidupku dah, demi Ka'bah dah, demi wali dah, demi wali si fulan lah, demi wali ini ya. Demikian, tidak apa-apa demikian. Demikian. Jadi, astagfirullah. Ntar orang-orang salah paham, ntar demikian dikira boleh, enggak boleh. Jadi, tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlufu bi abaikum. Fa idza halaftum fabilah aw liyasmut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian, mengharamkan kepada kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Karena saking bangganya sama bapaknya, demi Soekarno dah. Misalnya saking bangganya sama Jokowi misalnya, demi Jokowi dah. Hafizahullah. Jadi tidak boleh bersumpah. Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian yang kalian banggakan, tidak boleh. Kata Rasulullah setelahnya, siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Auliyasmud, atau sebaiknya diam. Jadi kalau berat bersumpah dengan nama Allah, sebaiknya diam, jangan bersumpah. Jadi kalau bersumpah, jangan sampai kita bersumpah selain dengan nama Allah. Au bil amanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanah laisa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanah, dengan amanah itu artinya kepercayaanku, demi kepercayaanku dah. Kan misalnya orang sudah percaya-percaya sama dia, bersumpah dengan kepercayaannya, kalau saya enggak benar, udah jangan percaya lagi dah seumur hidupmu sama saya. Misalnya, jadi bersumpah dengan kepercayaan, dengan amanah, kata Rasulullah, laisa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanah, dengan kepercayaannya, bukan dari golongan kami, bukan dari golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibu-ibu perlu diingat sekali lagi kewajiban kita yang kedua kepada sumpah, jangan pernah bersumpah selain apa namanya? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada sumpah adalah jangan pernah harus percaya kepada orang yang bersumpah dengan nama Allah. Jadi kalau ada orang bersumpah di hadapan kita, demi Allah dah saya enggak pernah, harus bagi kita untuk percaya. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa keagungan atau kehormatan kita menghormati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, orang Islam, kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, paksakan hati untuk percaya. Diriwayatkan Imam Al-Ghazali pernah bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa melihat orang mencuri. Melihat orang mencuri. Kemudian orang tersebut langsung ditangkap oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah ditanya, "Kamu mencuri?" Apa kata orang itu? "Enggak. Wallah la. Wallah, enggak, saya enggak pernah mencuri demi Allah." Apa kata Nabi Isa langsung? "Shaddaqtu billah. Saya percaya karena kamu bersumpah kepada Allah. Wa kadzabat aini, tapi mata saya belum percaya." Jadi karena dia bersumpah kepada Allah, Nabi Isa langsung percaya padahal sudah melihat. Rasulullah juga pernah ketika beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau pernah menangkap seseorang, "Kamu mengerjakan ini tadi." Lalu orang itu berkata, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah enggak pernah, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya." Kata Rasulullah, "Kamu tadi memang benar mengerjakannya. Tapi Rasulullah, tapi kamu diampuni oleh Allah karena tauhidmu. Karena mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah." Jadi orang yang bersumpah kepada Allah, kita wajib atau harus percaya setelahnya. Paksakan diri percaya. Walaupun misalnya, apa namanya, udah benar-benar. Jadi, tapi perlu diperhatikan juga, terkadang orang karena kita harus percaya malah semau-maunya menyumpah, bersumpah-sumpah. Punya kita juga, demi Allah dia bilang punyanya dia. Ini bahaya sekali, ini sumpah palsu maksudnya. Man halafa halfan fajiran wa huwa kadzib laqiyallahu wa huwa alaihi kutuban. Muttafaqun alaih. Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, kemudian dia besok dari kiamat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat marah kepadanya. Jadi kalau kita bersumpah, jangan cepat-cepat. Kayak tadi kita harus wajib percaya, malah dia seenaknya bersumpah. Ya, jangan, tidak boleh gitu. Liyaqta'a malal mu'min, muslim, untuk mengambil harta orang-orang lain. Jadi ibu-ibu, kewajiban kita kepada sumpah yang ketiga, kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah atau dengan keagungan Allah, maka wajib bagi kita untuk percaya. Harus. Saya enggak berani mengatakan wajib, tapi kata ulama harus. harus kita percaya. Kemudian sampai jam berapa ibu-ibu? Sampai jam 5 ya. Yang keempat, bagi para pedagang ini, bagi para pedagang terutama, saya juga pedagang, jadi bagi para pedagang tidak boleh bersumpah dalam kebohongan. Ingatkan nih, bagi para pedagang khusus para pedagang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim al-musbil al-mannan wal bai' arada tijaa sil'atahu a'taitu hadha kadha wa kadha fa huwa kadhibun. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang, ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Itu adalah orang-orang yang bajunya melampaui mata kakinya. Kemudian yang kedua, orang yang suka mengadu domba. Kemudian yang terakhir, pedagang yang bersumpah, benar saya ini beli dengan harga segini-segini, saya cuma dapat laba sedikit, malah saya gak dapat laba. Dia bersumpah padahal dia bohong. Jadi tidak boleh sekali bersumpah, bagi para pedagang terutama. Al-halfu manfaqatun lis-sil'ah wa madhhabatun lil-barakah. Muttafaqun alaih. Bersumpah di dalam berdagang, walaupun benar, memang itu cepat melakukan jual beli, cepat laku barang kita, tapi madhhabatun lil barakah, menghilangkan keberkahan. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita kepada sumpah adalah, kalau kita sudah bernazar atau bersumpah, kemudian kita melihat lawan dari sumpah kita itu lebih bagus, kalau kita melanggar sumpah tersebut lebih bagus, maka kita diperintahkan untuk mengambil yang lebih bagus itu dan meninggalkan sumpah kita, tapi membayar denda. Bisa dipahami ibu-ibu? Nih, misalnya saya bersumpah tidak akan lagi ziarah ke rumah orang tua saya saking sebelnya misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berziarah kepada orang tua. Saya tidak bersumpah tidak akan lagi, saya bersumpah besok saya akan puasa demi Allah, tapi besok sakit. Sebaiknya kata dokter kamu jangan puasa. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil yang terbaik dan melanggar sumpah kita. Man halafa fa yaro gairoha khairum minha fal ya'ti khairoha wal yukaffir an yaminihi. Siapa saja yang bersumpah, kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa saja yang bersumpah, kalau dia bersumpah kemudian dia melihat, kalau seandainya dia melanggar sumpahnya tersebut, kalau dia melanggar sumpahnya tersebut, itu akan lebih baik baginya, maka dia sebaiknya meninggalkan sumpah tersebut. Tidak dikerjakan. Atau dikerjakan, misalnya kalau dia bersumpah, besok saya tidak akan lagi ziarah ke rumah orang tua, ke rumah ibu, ke rumah bapak, habis dimarah misalnya. Tapi setelah berpikir, kita harus ziarah. Maka dia harus ziarah melanggar sumpahnya. Waliyati khairum minha. Hendaknya, kata Rasulullah SAW, harus dia meninggalkan sumpahnya dan mengambil yang lebih baik tersebut. Tapi fal yukaffir an yaminhi, harus bayar denda yang tadi saya sebutkan. Ngasih makan 10 orang miskin, ngasih baju, kalau kalau nggak bisa ngasih makan atau ngasih baju atau membebaskan lubang atau ya bukan bukan dam atau atau salah satu, pilih salah satu. Kalau nggak mampu yang tiga, puasa tiga hari. Jadi di diganti. Kalau sumpahnya di, nggak dikerjain tetap. Kalau sumpah nggak dikerjain, ya. Kata Ustaz tadi bicara, saya bersumpah nggak mau ke orang tua, akhirnya ya. Tapi dia sumpahnya nggak dilaksanain, dia pergi, akhirnya dia pergi. Ya dia pergi. Tetap kena denda. Tetap kena denda, karena dia melanggar sumpah, walaupun itu lebih baik. Baik, kata Rasulullah. Jadi sumpah. Iya. Karena terkadang orang bersumpah iya, enggak jadi kerjain ya. Walau dan terkadang orang bersumpah itu memang begitu, bersumpah enggak mau lagi ziarah ke rumah orang tua. Enggak mau lagi. Ya. Enggak, memang kita harus melawan sumpah tersebut. Langgar. Tetap denda, tetap kena denda, tapi lawan sumpah tersebut. Di dalam Al-Qur'an iya, tetap bayar. Kita kalau sama orang tua, kita saya sumpah ah nggak mau main lagi sama dia. Saya sumpah. Kalau main lagi kemana? Sama ya, sama sama sama ya, ya. Sama denda. Nggak, itu nggak ada nama Allahnya. Baru perlu diingat ibu-ibu. Perlu dicatat juga ini. Yang sumpah yang kena denda, yang ada nama Allahnya. Karena itu sebagai keagungan kita terhadap Allah. Kalau sumpah swear sambil geledek dah, wah itu mah enggak ada denda itu. Iya, denda layang. Masa kita ya sumpah dah saya itu enggak ada. Enggak ada denda. Jadi sumpah ya, pengen saya ke rumah dia lagi. Iya. Tapi enggak ada nama Allah. Enggak ada, enggak. Itu bukan sumpah, mah niat namanya itu. Niat ya. Kalau sumpah itu ada nama Allahnya. Dilawan itu juga ya, Ustaz. Ya. Niatnya dilawan itu juga ya. Kan ya. Tapi kalau niat enggak apa-apa dilanggar. Orang kita niat, enggak niatnya jelek, ya lebih baik kan itu nggak bagus ya. Kalau nggak mau ke rumah si Anu, nyata ya. Kita kan jelek, ya mencari permusuhan, ya. Kita ah yang lebih baik biarin datang, biarin gitu. Ya. Enggak, nah, ya. Ya enggak. Jadi perlu saya ulangi sekali lagi, sumpah yang dibayar kafaratnya, yang dibayar dendanya adalah sumpah yang dipakai nama Allah. Kalau sumpah demi waktu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala boleh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semaunya demi waktu, tapi kalau hambanya, kalau kita tidak boleh. Nah, dan demi waktu ungu enggak boleh dinyanyi-nyanyiin Ibu. Ya, enggak boleh nyanyi-nyanyi ungu. Jangan dibunyiin di rumah. Sumpah, kalau sumpah gini biar enggak bisa jalan nih saya. itu nah. Jadi sumpah itu sumpah. Pengertiannya adalah takidul. Saya nggak, misalnya saya kadang-kadang suka gini cerita cerita. Motor yang penting saya kalau nggak ini kalau percaya. Iya. Gimana maksudnya menegaskan bahwa kita tuh benar, kalau kita tuh benar gitu. Saya akan menjawabnya dengan pengertian sumpah. Pengertian sumpah itu begini, ibu. Takidul mahluf, yaitu menguatkan atau meyakinkan orang lain. Dengan menyebut sesuatu yang agung, bizikril mu'azzam, dengan menyebut sesuatu yang kita takutkan atau yang kita agungkan, yang kita hormati. Nah, demi bapak ibu saya dah, demi saya kalau saya mati dah misalnya, walau ayat bilang, ya kan? Sesuatu yang kita takutkan. Jadi itu tidak boleh. Sebaiknya demi Allah. Itu pengertian sumpah, menyebut sesuatu yang kita takutkan atau yang kita hormati atau yang kita agungkan untuk menguatkan kebenaran perkataan kita. Jadi selain kata Allah sebaiknya wallahu a'lam jangan. Demi Allah kalau bersumpah. Kalau mau percaya enggak itu orang ya. Tapi kalau misalnya kita sudah percaya banget, ya enggak apa-apa kita bersumpah ibu. Demi Allah seperti tadi di dalam Al-Qur'an, Allah Rasulullah disuruh bersumpah dalam kebenaran. Rasulullah juga bersumpah. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, la wa muqallibal qulub. Enggak, saya enggak pernah, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi Rasulullah juga bersumpah. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin benar 100%, ya silakan demi Allah, jangan pakai berani potong telinga dah. Berani ini dah. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ibu-ibu ya, karena sudah jam 5. Mudah-mudahan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikannya perhatiannya di menjadikan pemberat timbangan besok dari kiamat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.